Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Wa fihi aidan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yasta'id illa bima yukhafu wuqu'uhu. Zakarahu al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ada faedah juga dari hadis-hadis yang lalu bahwa apa yang Rasulullah SAW berlindung daripadanya atau yang Rasulullah SAW khawatirkan tidak lain kecuali apa yang dikhawatirkan akan terjadi. Kalau tidak mungkin terjadi, tidak dikhawatirkan. Iya kan? Dzakarahul musannif. Demikian dikatakan oleh musannif rahimahullah. Apa kaitannya? Kaitannya dengan yang kemarin sekian banyak hadis Rasulullah SAW mengkhawatirkan terjadinya orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid atau orang-orang yang menjadikan kuburannya sebagai wathanan yu'bad atau idan. Jangan sampai kuburanku dijadikan sebagai id. Karena id itu nama tempat, nama kejadian, dan nama waktu. Tiga-tiganya id. Tergantung konteks kalimatnya. Kalau ra'aitu idan, aku melihat id, maksudnya melihat keramaian. Kalau dikatakan yaumul id, itu hari id, berarti hari keramaian. Nama waktu, yang tadi nama kejadian. Demikian pula nama tempat. Jangan jadikan kuburanku idan. Artinya jangan dijadikan tempat keramaian. Ini barakallahu fikum. Kekhawatiran Rasulullah SAW, jangan sampai kuburan jadikan id, jangan sampai kuburannya jadikan masjid, jangan sampai kuburannya dijadikan wasanan yu'bad. Ini semua menunjukkan bahwa semua itu mungkin saja terjadi. Mungkin saja terjadi. Yani ma yukhafu wuqu'uhu, apa yang dikhawatirkan akan terjadi. Maka jangan berkata tidak mungkin. Rasulullah SAW tidak akan mengkhawatirkan kalau tidak mungkin. Rasulullah SAW tidak mengkhawatirkan kalau tidak mungkin terjadi. Maka ketika Nabi menyatakan kekhawatiran-kekhawatiran, inna akhwaf ma akhafu alaikum al-a'immatul mudhillin, imam-imam yang mudhillin, aku paling takutkan, paling khawatirkan atas kalian, imam-imam yang menyesatkan. Mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi? Mungkin terjadi. Karena Rasulullah sudah mengkhawatirkan. Atau yang paling aku takutkan atas kalian, syirkul asghar, akan terjadi. Atau aku mengkhawatirkan atas kalian munculnya dajjaluna salasun. Kalimat mengkhawatirkan menunjukkan perkara itu akan terjadi atau memungkinkan untuk terjadi. Jangan bilang mustahil. Demikian pula perkara-perkara tadi. Wa qala al-musannif rahimahullah wa ibn Jaririn bi sanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, afara'aytumul lata wal 'uzza, qala, kata Mujahid, kana yaluttu lahumus sawik famata fa'akafu ala qabrih. Kata Mujahid bahwa Lat adalah seseorang yang yaluttu lahumus sawik, yang mengaduk adonan kue. Sawik itu gandum atau terigu. Kemudian dia mati. Fa'akafu ala qabrih. Maka mereka pun beriktikaf di kuburannya. Wa fi riwayat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana yaluttu sawiq lil hajj. Kada qala Abul Jauza. Demikian dikatakan oleh Abul Jauza dari Ibn Abbas bahwa dia, orang tersebut, yalutus sawiq, membikin kue untuk orang haji. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Berarti kalimat Lat memiliki dua makna dan dua makna ini tidak bertentangan. Dan dua qira'ah. Dan dua qira'ah itu dua-duanya sahih. Bisa dibaca afara'aytumul lat wal uzza bit takhfif. dengan diringankan tanpa tasdid. Maka Lat dari Al-Ilah, Uzza dari Al-Aziz. Artinya mereka menamakan berhala-berhala mereka dengan Ilah dan Al-Aziz, tetapi mereka muannaskan. Karena mereka menyatakan Allah memiliki anak-anak perempuan. Maka mereka muannaskan Ilah jadi Lat. Dan mereka muannaskan Aziz dari Uzza. Ila akhir. Itu makna pertama. Adapun makna kedua, dengan qira'ah tasydid bisyiddah fil lat, afara'aytumul lat wal uzza, fallatu dengan tasydid fit ta, hadha ism fa'il min latta yaluttu fa huwa latu. Latta yaluttu atau ism fa'ilnya Latun. Sahih? Naam. Hada huwa tasrif. Itu tasrifnya. Kana yaluttu lahum as-sawiq. Kata Mujahid, kenapa dikatakan Al-Latu? Karena dia yang membuat kue dan membagikannya untuk orang-orang haji. Dikenal dermawan. Dia bikin sendiri. Dia bagikan sendiri dari hartanya sendiri. Masya Allah. Qala fi syarhihi. Wal Ibn Jarir, diriwayatkan oleh Ibn Jarir. Wal Imam Al-Hafidh Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Al-Tabari sahibu tafsir wa tarikh wa ghairihima, di mana beliau berkeliling untuk mencari hadis dan juga untuk menanyakan kejadian demi kejadian. Waktu itu ada si fulan, datangi si fulan, menceritakanlah kejadian. Ternyata ada si fulan Alan juga, didatangi Alan. Apa yang kau katakan? Terus dikumpulkan, dicatat, dikumpulkan, dicatat. Sehingga beliau memiliki tarikh At-Tabari. Barakallahu fikum. Hanya saja bahan yang beliau miliki masih dalam tanda petik bahan mentah. Artinya beliau kumpulkan saja. Beliau kumpulkan, kumpulkan, kumpulkan. Masanya memang masa pengumpulan. Dalam pencatatan hadis dan pencatatan sejarah, itu ada pengumpulan dan ada masa pemeriksaan. Dan ada pula masa pensyarah. Barakallahu fikum. Masa pengumpulan biasanya bukunya disebut jami', jami', jami'. Jami' artinya kumpulan kitab hadis. Kumpulan hadis ini, kumpulan begitu. Tapi kemudian ada penyusunan. Disusun hadis-hadisnya secara fikih. Setelah itu ada masa pula kalau yang penyusunan nanti judulnya biasanya sunan, sunan Ibnu Majah, sunan kada, sunan kada, sunan kada. Mesti urut-urutannya hampir sama. Dari mulai iman atau taharah, kemudian salat, kemudian puasa, ila akhir. Setelah itu ada masa-masa pemeriksaan. Oh ini hadis sahih, ini dhaif, ini tidak jadi hujjah, ila akhir. Sehingga jangan kaget kalau ada beberapa riwayat-riwayat di dalam tarikh At-Tabari yang ternyata bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain. Bahkan kadang ada yang begini dan begitu. Tidak disalahkan Imam At-Tabari. Beliau hanya menyatakan, aku mendengar dari fulan begini, dengar dari fulan begitu, catat, selesai. Dan itu adalah salah satu pekerjaan yang mulia, mengumpulkan sekian banyak riwayat. Sebagaimana tidak salahnya para ulama yang mengumpulkan dalam kitabnya hadis-hadis, ternyata di dalamnya ada yang dhaif. Enggak disalahkan. Aku sebutkan dengan sanadnya. Aku tidak dusta. Aku mendengar dari fulan begini. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Maka istilah bahan mentah tadi maknanya masih perlu diperiksa mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang benar riwayatnya, mana yang ternyata dusta, mana yang dari Syiah Rafidah yang tidak bisa diterima, mana yang dari perkara-perkara atau dari ucapan-ucapan yang tidak bisa menjadi hujjah ila akhirih. Qala Ibn Khuzaimah, la a'lam ala wajhil ardi a'lam min Muhammad Ibn Jarir. Aku tidak mengetahui di muka bumi ini ada orang yang lebih alim daripada Muhammad Ibn Jarir. Tentunya di zamannya. Wa kana minal mujtahidin, dan beliau seorang mujtahid, la yuqallid ahada. Makna mujtahid artinya beliau tidak taklid pada siapapun. walahu ashabun yatafaqahuna ala madhhabih, dan beliau punya sahabat-sahabat yang bertafaqquh belajar dari madhab beliau. Yakhuduna biaqwalih, mereka mengambil ucapan-ucapannya. Dan beliau dilahirkan sanata 24 wa 200. Beliau dilahirkan pada tahun 224. Wa mata liyaumaini baqiya min Syawal. Dan beliau meninggal pada tanggal 26 Syawal. Yani Syawal tinggal 2 hari lagi. Habis. Qala pada tahun sanata 10 wa 300. Lahirnya 224, meninggalnya 310. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sufyan. Al-Zahir anahu Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri. Sepertinya yang dimaksud adalah Sufyan al-Thawri. Nama lengkapnya Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri. Abu Abdullah al-Kufi, kunyanya Abu Abdullah al-Kufi nisbah ila al-Kufah, thiqatun hafidhun, orang yang terpercaya, hafid, penghafal kuat, imamun abid, seorang imam panutan umat dan ahli ibadah, kana mujtahidan, beliau seorang mujtahid, walahu atba'un yatafaqahuna ala madhabih. Kalau mujtahid itu artinya beliau sudah benar-benar alim, layak untuk beristihad sendiri. Dan beliau memiliki pengikut-pengikut yang yatafaqahuna ala madhabih, yang sepantasnya ada madhab yang namanya madhab Thawri. Artinya barakallahu fikum, kita hanya mengenal 4 madhab. Madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, dan madhab Hanabil, madhab Hambali. Baik, hanya 4 madhab. Jangan dikira ulama yang mujtahid hanya 4. Banyak ulama mujtahid, alim, bahkan sekelas atau kurang lebih dengan mereka, dan juga punya murid dan punya madhab. Tetapi sayangnya kenapa gak terkenal? Ada beberapa sebab. Sebab yang paling terlihat adalah tidak tercatat secara lengkap madhab mereka, sehingga tidak terdengar. Bukan tidak ada, ada. Riwayat-riwayat qala Tsauri berkata madhab beliau ada. Tetapi tidak banyak. Sehingga yang dikenal hanya 4 madhab. Adapun ulama yang seperti mereka atau kurang lebih dengan mereka, sebanding dengan mereka, kurang sedikit dari mereka, atau dari sedikit mereka, ada. Barakallahu fikum. Sehingga ada istilah dayya'athu talamiduhu. Ada istilah begitu. Lepas dari setuju atau tidak setuju, ada istilah seperti itu. Dayya'athu atau dayya'athum talamiduhum. Madhab mereka itu terlalaikan oleh murid-muridnya. Terlalaikan oleh murid-muridnya. Murid-muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, dan Abu Hanifah, mereka semua mencatat lengkap apa yang dari gurunya. Sampai mereka memiliki kitab-kitab khusus. Sampai ada kitab namanya Furu'. Miknasatul Furu' atau Miknasah. Sapu. Itu pendapat-pendapat Hanabilah itu disapuin semua, dikumpulin, jadi satu kitab. Namanya Miknasatul Furu'. Semua furu' fiqhiyah dari madhab Hanabilah semuanya dikumpulkan di sana. Tetapi mana catatan dari madhabnya Al-Thawri? Ini barakallahu fikum. Sedikit ada, bukan tidak ada, tapi tidak banyak. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sehingga dikatakan beliau mujtahid, wa huwa imam aidan, wa lahu atba'un yatafaqahuna ala madhhabih. Mata sanata 61 wa 100. Walahu 64 sana. Beliau meninggal pada tahun 161 dan berumur 64 sana. 64 tahun. Alhamdulillah. Adikumullah. Assalamualaikum. An Mansur. Dari Sufyan, dari Mansur. Wa ibnul Mu'tamir ibn Abdullah As-Sulami. Thiqatun thabt faqih. Thiqah thabt faqih. Terpercaya, kokoh hafalannya dan faqih. Mata sanata 32 wa 100. Beliau meninggal pada tahun 132 Hijriah. An Mujahid. Dari Mujahid. Ay Mujahid ibn Jabr. Bil jim al-muwahhadah. Dengan jim bertitik satu. Abul Hajjaj al-Makhzumi. Kunyahnya Abul Hajjaj. Al-Makhzumi dari Bani Makhzum. Quraisy. Atau maulahum di sini. Al-Makki. Thiqatun imamun fit tafsir. Thiqah terpercaya. Dan beliau imam dalam tafsir. Akhadahu an Ibn Abbasin wa ghairih. Beliau mengambil dari Ibn Abbas dan lainnya. Taib, lihat sanadnya. Dari Ibn Jarir, imam. An Sufyan, wa huwa imam. An Mansur, wa aydan thiqatun thabit. Wa Mujahid, imam fit tafsir. Thiqatun, terpercaya juga. Dan juga, beliau mengambil dari Ibn Abbas. Selesai? Lihat tahun-tahunnya. Bersambung, bertemu. Naam. Idan, kalau kamu tadi berkata, bukankah katanya riwayat-riwayat dari beliau masih bahan mentah, perlu diperiksa. Ya, ini sudah diperiksa. Sudah terbukti sahih. Belum lagi, apa yang diriwayatkan dari Ibn Abbas dalam riwayat-riwayat sahih, dalam kitab sahih. Dalam tafsir. Tafsir ayat ini, afara'aitumul lata wal uzza. Dirincikan bahkan dengan kisah di sana. Bahkan dikatakan bentuknya. Bentuk kuburan Lata adalah batu kotak putih. Batu kotak putih itu adalah yang biasa dipakai untuk yalutus sawik. Untuk membuat adonan kue tadi. Di atas batu tersebut. Setelah meninggal, falamma mata, maka diletakkan batunya di atas kuburannya. Dan kemudian mereka beriktikaf padanya. Akafu ala qabri. Qala. وابن عباس بليو مغامل ابن عباس مصنع مجاهد مات سنة 400 قاله يحيى القطان قال ابن حبان مات سنة 200 أو 300 وهو ساجد بليو منينجل كتا ابن حبان تاون 102 sedangkan kata يحيى القطان تاون 104 dan beliau meninggal dalam keadaan sujud. Walahu sanata 21 fi khilafati Umar. Awulida, beliau meninggal, beliau lahir pada tahun 21 di masa khilafah Umar. Kita kembali kepada lafadznya, itu baru sanadnya. Riwayahnya. Sekarang di riwayahnya. Qauluhu kana yaluttu lahum as-sawiq famata fa'akafu ala qabri. Fi riwayah fayut'im man yamurru minan nas. Dan dia dalam riwayat lain memberi makan setiap orang yang lewat di rumahnya. Sehingga terkenal. Semua orang yang haji mengenali orang ini. Yang selalu membuat kue dan membagi-bagikannya. Bahkan sebagian besar mereka tidak tahu siapa dia secara nama. Tapi mereka tahu amalan solehnya. Oh iya, yang membuat itu. Oh iya, yang mengaduk itu. Alladhiya lutus sawiq. Sehingga terkenalnya dengan Allat. Terkenal dengan Allatu. Tidak terkenal dengan namanya. Falamma mata abaduh. Ketika beliau mati, mereka mempertanyakan kemana si fulan. Kemana yang biasa ya lutus sawiq. Aina Allat. Ditunjukkan hada Allat. Mereka berduyun-duyun datang ke kuburannya. Mereka mendoakannya. Mereka, seperti yang kita katakan kemarin dalam bab sebelumnya. Bahwa sebab terjadinya kesyirikan adalah ketika ghulu terhadap orang saleh. maka mereka memuliakannya, meninggikannya sampai mereka membuat satu agenda baru dari agenda haji mereka, yaitu iktikaf di kuburan Lat. Serasa tidak sah kalau belum wukuf di kuburan Lat sebelum wukuf di Arafah. Maka mereka datang, mereka kumpul dulu, wukuf dulu di kuburan Lat. Qalu huwa Lat. Mereka berkata, itulah Lat. Demikian diriwayatkan oleh Sa'id Ibn Mansur. Wa munasabatuhu litarjamah. Apa kaitannya dengan pembahasan bab? Kaitannya, annahum ghalaw fihi lisalahihi hatta abadu. Berarti sama seperti yang sudah kita bahas tentang kaum Nuh yang ghulu terhadap man? Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Berarti mirip juga dengan apa yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Ketika Rasul mengkhawatirkan, jangan sampai kuburanku dijadikan wasanan yu'bad. Yani jangan gulu, jangan berlebihan. Ternyata terjadi pula di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah SAW, bahwa mereka pun menyembah kuburan Lata karena gulu terhadap orang saleh. Ini kaitannya. Anahum ghalaw fihi li salahihi hatta abadu. Wa sara qabruhu wathanan. Akhirnya jadilah kuburannya sebagai wathanan. Min awthanil musyrikin. Menjadi berhala-berhala musyrikin. Qawluhu. Ucapannya, wakadha qala Abul Jauza. Demikian pula dikatakan oleh Abul Jauza. Abul Jauza, kunyahnya, namanya Aus Ibn Abdillah Ar-Rub'i. Difathahkan di Ra dan Ba, Ar-Rub'i. Mata sanata 83, yang meninggal pada tahun 83 Hijriah. Qala Al-Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari, حدثنا مسلم وهو مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس. Ini riwayatnya. Bukhari menyebutkan sanadnya sampai kepada Abu Jauza dari Ibn Abbas. Qala kana Latu rajulan yalutu sawiqil hajj. Bahwasanya mereka menganggap Lata itu, atau dikatakan Lata adalah seseorang yang yalutu sawiq lil hajj. Demikian dalam Sahih Bukhari. Sudah jangan tanya lagi sanadnya berarti. Jangan tanya lagi kesahihan hadisnya. Kalau tidak lafadz yang tadi, ada lafadz ini. Kalau enggak ada riwayat dari Mujahid sekalipun, yang dikeluarkan oleh Tabari rahimahullah, ada riwayat Bukhari dari Abu Jauza, dari Ibn Abbas, yang juga sama. Walhamdulillah. Qala Ibn Khuzaimah, wa kadhal Uzza, demikian pula Uzza, kanat syajaratan alaiha bina'un wa astar. Uzza adalah sebuah pohon yang di atasnya ada bangunan dan ada tirainya di Nikhlah. Wadi Nikhlah. Yaitu tempat baina Makkah wa Taif. Tempat di antara Makkah dengan Taif. Kanat Quraisy yu'adzimunaha. Uzza ini adalah yang dibesarkan, diagungkan oleh Quraisy di zaman jahiliyah. Kama qala Abu Sufyan yawma Uhud. Seperti yang dikatakan oleh Abu Sufyan dalam perang Uhud. Lana Uzza wa la Uzza lakum. Kata Abu Sufyan sebelum masuk Islamnya, lana al-Uzza wa la Uzza lakum. Kami punya Uzza, kalian tidak punya Uzza. Qana bilina azakumullah. Membanggakan berhala Uzza. Lana Uzza wa la Uzza lakum. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, وعن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زائرات القبور. Selesai. Hadis tadi tidak dibahas secara rinci maknanya. Mengapa? Karena sama pembahasannya dengan pembahasan ketika membahas wad suwa yaghuts yauk dan nasr. Ghulu padanya sampai menyembahnya. Demikian pula latta. Mereka ghulu kepada orang tersebut yang dermawan, yang membuat kue untuk orang haji, yang ternyata mereka jadikan kuburannya seperti kuburan keramat, sampai akhirnya menjadi berhala yang namanya Uzza, yang namanya Latta. Taib. Maka berikutnya adalah riwayat hadis dari Ibn Abbas, qala la'ana Rasulullah SAW. Melaknat zairatil kubur, wanita-wanita yang berziarah kubur. Wal muttakhidina 'alaiha al masajid, dan juga yang menjadikan di atas kuburan-kuburan masjid-masjid. Was-suruj, dan memasang pelita-pelita. Siraj, lampu-lampu pelita. Demikian diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Yani Abu Dawud dalam sunannya di dalam nomor hadis 3236, Tirmidzi di dalam jami'nya dengan nomor hadis 320. Dan kata Tirmidzi, hadis Ibn Abbas hadisun hasan. Yaqul Ibn Taimiyah di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, qala Tirmidzi hadha hadisun sahih. Baik, hadis riwayatkan oleh Ashabus Sunan menyatakan Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur, dan juga yang menjadikan kuburan sebagai masjid, dan juga yang memasang pelita-pelita di kuburan. Tiga yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Syarahnya, qultu, saya katakan, kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh, wa fil babi hadithu Abi Hurairah. Dalam bab ini ada hadis juga yang diriwayatkan dari Abi Hurairah. Dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Fa amma hadis Abu Hurairah farawahu Ahmad, maka dia diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan disahihkan. Sedangkan hadis Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari riwayat Abdurrahman bin Hasan bin Thabit dari ayahnya, dari Hasan bin Thabit. Yang isinya sama, la'ana Rasulullah SAW zuwaratul qubur. Hanya lafaznya sedikit berbeda. Yang tadi zairatul qubur. Sedangkan yang ini, riwayat Hasan bin Thabit, zuwarat. Adapun Syekh Al-Albani menganggap yang lebih sahih adalah zuwarat al-qubur. Mengapa? Tidak hanya dari masalah sanad lebih kuat, beliau berbicara pula dari sisi makna. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha, wa huwa zaujun nabi, istri Nabi SAW, pernah berjalan pulang dari satu tempat, bertemu dengan saudaranya, saudara laki-lakinya. Dijawab, min aina ant? Dari mana engkau? Oh, bukan saudaranya, seseorang. Ditanya, dari mana engkau? Qalat, Aisyah menjawab, dari kuburan saudaraku. Dikatakan, bukankah Rasulullah SAW melarang ziarah kubur? Dijawab, Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur, ala fazuruha. Iya, Rasulullah menyatakan, dulu aku melarang ziarah kubur, tapi sekarang silakan ziarahilah. Khamilina azakumullah. Bagaimana mengumpulkan antara riwayat yang mengatakan Aisyah boleh, padahal beliau wanita, ziarah kubur, dan di sini dilaknat berziarah kubur. Beberapa ulama mendudukannya dengan kalimat zuwarat. Kalau zair sesekali silakan, perempuan tidak mengapa. Tetapi zuwarat maknanya lebih dari sekedar ziarah, tukang ziarah. Ini dilaknat. Wanita tidak boleh sering-sering ziarah kubur. Mengapa? Karena mereka memiliki kelemahan. Hatinya lebih raqiq, lebih lemah. Dikhawatirkan kalau dia ziarah kubur, dia akan meratap di sana, akan menangis di sana, bahkan bisa jadi akan memanggil-manggil, ya fulan, ya fulan. Kalau ibunya akan menyatakan ibu ila akhirnya. Kenapa dia meratap pada ibunya, padahal ibunya telah mati? Ini yang tidak boleh. Atau meratap memanggil bapaknya. Barakallahu fikum. Khawatir akan terjadi hal-hal yang melampaui batas, karena wanita lebih lemah daripada laki-laki. Ala kulli hal, kita akan bahas insyaallah hadis ini syarahnya pada pertemuan berikutnya bi'idznillahi ta'ala, dan apa keterkaitannya dengan bab. Terlihat yang berkait dengan bab adalah mengambil kuburan sebagai masjid dan memasang pelita-pelita. Seakan-akan yang pertama enggak berkait, yaitu dilaknatnya wanita-wanita tukang ziarah kubur. Ternyata itu pun berkait. Dikhawatirkan ada orang-orang yang lemah yang kemudian ghulu terhadap kuburan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ustaz Afan pernah dapati buku perbedaan 5 madhab, yang 4 imam yang masyhur dan yang satunya Imam Zaid. Apakah ulama sunnah berpendapat bahwa imam madhab ada 5? Yang 5, yang kelima itu dipaksakan. Padahal tidak. Kalau mau ditambah 5, 6, 7, mestinya madhabnya Imam Tsauri. Madhabnya Imam, bukan mengecilkan keutamaan Imam Zaid rahimahullah, tidak. Tapi karena beliau bukan masa-masa para imam. Artinya dalam keadaan saat itu masih dalam keadaan dekat dengan zaman para sahabat. Sehingga tidak menjadi tokoh. Apakah ada madhab Abu Bakar Siddiq atau madhab sahabat fulani? Ada sahabat fulani? Tidak ada. Karena sudah mereka semua memiliki keutamaan-keutamaan. Demikian pula setelahnya. Barakallahu fikum. Para tabi'in juga tidak disebutkan madhab-madhab. Mengapa? Karena bukan masa munculnya madhab-madhab tersebut. Masa pembahasan fiqih itu masa berikutnya setelah itu, setelah tabi'i. Maka muncul Imam Malik, muncul Abu Hanifah, muncul yang mereka memiliki murid-murid sendiri dan sebagainya. Khonibin a'azakumullah, tidak berarti yang dulu kalah dengan yang ini, dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik. Tidak. Bukan itu maknanya. Tetapi ketika pembahasannya sudah mulai mengarah pada pembahasan fiqh, maka di sana ada madhab-madhab tertentu. Maka sepantasnya lah ada madhab Tsauri, ada madhab Ibn Uyainah, ada madhabnya ila akhirnya. Nah, tetapi yang lebih terkenal 4 saya katakan tadi, karena memang tidak terkumpul banyak dari Imam Tsauri pendapat-pendapat beliau. Adapun madhab Zaid atau yang sering disebut dengan Al-Hadawiyah, madhabnya Al-Hadi, ini dipaksakan oleh orang-orang yang mutasyayyi'in, oleh orang-orang Syiah atau yang kesyiah-syiahan. Barakallahu fikum. Sehingga di dalam kitab Sanani disebutkan mesti ada setelah madhab yang 4 mesti ada waqal al-Hadawiyah. Guru saya dulu, doktor siapa, guru hadis, mengatakan setiap kalimat qal al-Hadawiyah, utruku, tinggalkan. Kata dia, ini hanya ingin mendudukkan mereka dalam kedudukan madhab, padahal semua pendapat dia selalu ada di salah satu 4 madhab ini. Ngapain dipaksakan masuk? Kalau dia gak ikut yang ini, ikut yang ini. Sehingga barakallahu fikum, utruku, tinggalkan. Tidak ada madhab yang seperti itu, atau tidak ada madhab seperti madhab yang 4 ini. Lengkapnya, terkenalnya, luasnya, pembahasannya. ambil yang rajih dari mereka. Dan kita ambil ilmu dari semua ulama. Dari semua ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang dimaksud ulama adalah ahli sunnah tentunya. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.